Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tiba pada malam hari ini dari akhir pertemuan daurah kita, dan tentunya amat kita syukuri apa yang kita dapatkan dan telah kita dengarkan dari ilmu. Tinggal bagi kita semua untuk mengamalkannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in khisalin an arba'i khisalin an umrihi fima afnah wa an ilmihi madha amila bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin, kaki atau kedua kaki, telapak kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser. Apakah dia dari orang yang masuk ke dalam surga? Terlebih lagi tentunya dia adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. Sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. Yang pertama dari apa yang ditanyakan kepadanya, tentang usianya dan umurnya. Untuk apa dia habiskan? Usianya dan umurnya, untuk apa dia habiskan? Kedua, akan ditanya kepadanya tentang ilmunya. apa yang telah dia amalkan munya. Ditanyakan kepadanya tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. Yang ketiga, tentang hartanya. Dari mana dia peroleh? Dan kemana dia tempatkan? Kemana dia salurkan? Dan terakhir, tentang badannya. Tentang badannya. Wa an jismihi fima ablah. Tentang badannya yang Allah berikan kepadanya badan yang sehat. Dia pergunakan untuk apa? Dia pergunakan untuk apa? Inilah yang akan kita dapati semuanya nantinya di hari kemudian. Tidak ada yang dikecualikan. Kecuali mereka yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam hadis Uqasa ibn Mihfan. Ada 70 ribu manusia yang bigairi adab wala hisab. Tidak akan diadab, tidak akan dihisab. Dan Uqasa salah satu darinya. Tetapi selainnya akan melalui proses ini. Tidak akan ditempatkan kalaupun dia adalah penghuni surga sampai dia dihisab. Demikian juga tentunya terlebih lagi penghuni neraka. Dia akan dihisab terlebih dahulu. Dan dari hisab tersebut akan ditanyakan empat perkara ini. Karena itu, berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui dari ilmu, akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tersebut dengan amal terhadap ilmu tersebut. Ilmunya, apakah dia sudah mengamalkan atau tidak? An ilmihi madza amila fihi. Ilmunya dan apa yang dia telah amalkan dengan ilmunya tersebut. Maka jangan menganggap remeh tidak mengamalkan ilmu. Jangan menganggap remeh. Tahukah kita? Kita sendiri mengucapkan setiap sholat kita. Kita minta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis qudsi Allah katakan. Lihat malaikat apa yang hambaku memintanya. Apa yang mereka katakan. Allah mengatakan di hadapan malaikat. Sampai kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat dari kalangan nabi, dari kalangan syuhada, dari kalangan siddiqin, dari kalangan solihin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang al-maghdub. Orang yang engkau murkai. Bukan pula jalan ad-dallina. Orang-orang yang engkau sesatkan. Al-maghdub adalah orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Paling puncak menempati ranking teratas berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, al-Yahudu. Adalah Yahudi. Karena dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan Yahudi. Al-Maghdub al-Yahudi. Al-Dalluna, beliau juga menerangkan sallallahu alaihi wasallam, An-Nasara. Dan apa yang dilakukan oleh Nasara? Beramal tetapi tidak berilmu. Para ulama memberikan keterangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yahudi karena apa yang dilakukan oleh Yahudi, yaitu berilmu tapi tidak beramal. Maka masuk di dalamnya orang yang sama dengan Yahudi, yaitu berilmu tapi tidak mau beramal. Dan demikian pula Nasara, beramal tapi tidak mau berilmu atau tidak berilmu. Maka masuk di dalamnya orang yang apa? Beramal tapi tidak mau berilmu. Lantas kita ucapkan amin. Ya Allah, terimalah, kabulkanlah. Tanpa terasa kita mengatakan ini. Dan kita tadi telah mendahului bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan apa yang dikatakan oleh hambanya dalam sholatnya. Sampai Allah mengatakan, apa yang hambaku katakan? Padahal Allah maha tahu. Malaikat mengatakan, ya Allah, dia memujimu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, dia memujimu. Terjadi pertanyaan Allah, sampai kemudian dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan seterusnya, dan tunjukkanlah dan jauhkanlah bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Maka kata Allah, apa yang diminta olehku? Yang mereka minta ini, ya Allah. Dikatakan demikian, maka kita telah meminta kepada Allah petunjuk, perlindungan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permintaan yang luar biasa. Di dalam sholat kita. Sampai-sampai kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita. La sholata illa bifatihatil kitab. Harus kita baca. Rukun sholat. Bacaan yang kita baca itu ada doa. Tetapi saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sekarang sebelum datang hari pertanyaan itu, sebelum datang kita ditanya, di antara pertanyaan yang ada, ilmumu, apa yang telah engkau amalkan? Kamu telah meminta. Kamu telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilindungi dari orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Sekarang ilmumu, apa yang kau amalkan? Karena itu jangan sepele tidak mengamalkan ilmu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat diketahui bahwa itu adalah ilmu yang bermanfaat, bahkan diketahui bahwa itu adalah ilmu yang barokah, apabila ilmu tersebut diamalkan. Apabila ilmu tersebut tidak diamalkan, tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Sehingga itu berkata Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Wa kama la tanfa'u al-amwal illa bi infaqiha, kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman amila biha. Sebagaimana harta yang kita miliki banyak tidak akan bermanfaat kalau kita tidak menginfakkannya. Tidak akan bermanfaat harta yang banyak kalau kita tidak menginfakkannya. Demikian pula kata beliau rahimahullah, tidak bermanfaat ulum, ilmu-ilmu yang banyak. Kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman amila biha, kecuali bagi orang yang mengamalkannya. Jadi Anda atau kita semuanya ya ikhwah, untuk mengetahui ilmu kita bermanfaat, kita lihat kita amalkan atau enggak. Kita lihat kita amalkan atau enggak. Dan kalau kita ingin mengetahui dengan ilmu itu kita selamat, kita amalkan atau enggak. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya, itulah yang kita minta kepada Allah untuk dilindungi darinya. Ghair al-maghdubi alaihim. Bukan orang yang engkau apa? Murkai. Yahudi yang tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga itu dinukilkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat itu tidaklah belajar ayat di sisi Rasulullah, memperbanyak mengambil pembelajaran ayat, kecuali mereka mengamalkannya terlebih dahulu. Mereka mengambil 10 ayat lantas mereka amalkan. Tidak mereka mengumpulkan banyak lantas mereka baru mengamalkan, tidak. Dikarenakan tentunya dari suatu yang berjalan dari kebiasaan manusia, apa yang banyak sulit dia bagi, apa sulit baginya untuk apa? Mengamalkannya. Sulit baginya untuk mengamalkannya. Sehingga bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut sebelum banyak. Sebelum banyak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu wajib untuk kita amalkan agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang disanjung, disebut dengan pujian, disebut dengan keridhaan, disebut dengan kalimat-kalimat yang mulia, tidak lain karena mereka beramal dengan ilmunya. Sehingga dikatakan, tidakkah mereka salafus saleh mendapatkan keutamaan dan kemuliaan kecuali mereka mengamalkan dengan amalan saleh. Tidakkah mereka mendapatkan kemuliaan kecuali dengan mereka mengamalkan amalan saleh? Para sahabat tidak meninggalkan satu ilmu kecuali mereka mengamalkannya. Kecuali mereka mengamalkannya. Mereka didapati berlomba di dalam beramal. Berlomba di dalam beramal bukan orang yang tidak mengerti ilmu. Berlomba di dalam beramal. Sebagaimana banyak manusia sekarang beramal tapi dia tidak mengerti ilmunya, bukan. Bahkan amalnya itu salah. Tetapi para sahabat berlomba di dalam beramal setelah mereka mengerti ilmunya. Mereka mendapatkan kalimat-kalimat yang utama. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu diinginkan dengan amalan. Sebagaimana amal tidak diinginkan kalau tanpa ilmu. Ilmu diinginkan dengan apa? Amalan. Sebagaimana amal tidak diinginkan kalau tanpa ilmu. Amal yang kita kerjakan, yang dibimbing dengan ilmu, tidak kita memilih dan memilah. Oh, ini amal yang besar saja, ini amal yang hebat saja. Tidak. Amal, kalaupun dia itu ringan, sedikit, bahkan mungkin diantara kita melihat, biasa-biasa sajalah ini amalannya, saya mau yang luar biasa. Ketahuilah, kita di dalam beramal tidak diperintahkan untuk melakukan amal yang luar biasa saja. Tetapi Rasulullah mengatakan, i'malu bima tutikun. I'malu bima tutikun. Beramal kalian, beramallah kalian dengan apa yang kalian mampu. Maka amal yang kita mampu untuk mengerjakannya, marilah kita mengamalkannya. Walaupun remeh di mata manusia, bahkan kita mungkin menganggapnya remeh. Dalam hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah pernah bersabda, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa inqallah. Amal yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, paling disenangi oleh Allah, amal yang secara kontinu terus menerus kita lakukan, walaupun amalan itu adalah amalan yang qalla, sedikit, ringan, remeh. Contoh, kita minum, membaca basmalah, ringan kan? Kalau ini kita lakukan secara kontinu, ringan ini. Maka amalan tersebut menjadi amalan apa? Amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu ahabul a'mal. Subhanallah. Ahabul a'mal, bukan amal biasa, tetapi ahabul a'mal. Dan tentunya kita semua menginginkan cintanya Allah kepada kita. Karena Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah akan meridhoi hambanya. Ada orang menginginkan amalan yang besar, tapi kapan dia lakukan amalan besar? Dia lagi menunggu waktu, kapannya? Amalnya tidak tertunaikan, waktunya berjalan, tiba-tiba dia belum menunaikan amalnya, qadarullah, Allah menarik kehidupannya. Amal yang kecil yang dia bisa mengumpulkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala, lenyap begitu saja. Maka kita dengan ilmu kita untuk mengamalkannya. Di hari kemudian nanti ada seorang didapati di dalam surga. Dia lagi menikmati nikmatnya surga. Ke sana, kemari, ke istana ini. Dia menikmati kenikmatan surga. Tetapi tahukah kita dia masuk surga karena apa? Kata Rasulullah, dia masuk surga hanya sekedar menyingkirkan potongan kayu yang ada di jalan. Menyingkirkan potongan kayu yang ada di jalan. Menyingkirkan duri di jalan. Dari serendah-rendahnya iman, apa? Menghilangkan apa? Al-adha anit-anit-taid. Kalau dikatakan keimanan, apakah tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lah, dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan iman, itu pasti ada Ada ganjarannya, tidak mungkin tidak ada. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Yang khairan dia akan lihat. Menyingkirkan duri di jalan, ternyata orang ini masuk surga. Masuk surga loh. Didapati dia menikmati surganya. Luar biasa. Amalan yang remeh kan? Iya. Amalan yang kecil. Maka jangan meremehkan amalan. Kalian telah mengilmuinya, amalkan. Ada seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Melakukan perbuatan zina. Zina adalah sejelek-jelek dosa. Fahisyah. Tapi dia melihat anjing. Lagi haus. Anjing ini kesana, kemari, kesana. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Lagi kesana, kemari. Mencari air minum. Kasihan anjing ini. Wanita itu mengetahui anjing ini haus. Lantas wanita itu membuka terompah sepatunya. Membuka terompahnya atau sepatunya, khufnya. Lantas dengan sepatunya dia berusaha untuk mencari air minum. Dia dapatkan air, dia isi ke sepatunya. Dan dia minumkan anjing yang haus tersebut. Anjing itu pun meminum air tersebut. Maka Allah tabaraka wa ta'ala dengan lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan diampunkan dosa-dosa wanita ini. Karena meminumkan air ke siapa? Ke anjing. Kita tidak meminumkan air ke manusia, ini ke anjing. Apa? Dia tidak meminumkan air ke manusia, ke anjing. Bagaimana kalau kita meminumkan manusia? Bagaimana kalau kita memberikan makanan kepada manusia? Bagaimana? Tentunya lebih utama. Tetapi di sini menunjukkan amalan yang kecil jangan dipandang remeh. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, menerangkan riwayat tersebut agar jangan memandang remeh, memandang sepele amalan yang kecil. Karena dengan amalan yang kecil itu akan membawa kita kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Terlebih lagi amal itu kita lakukan bukan dengan tebak-tebakan. Tetapi amalan itu sebagai pertanggungjawaban apa kita? Ilmu kita yang nantinya kita akan berhadapan dengan Allah. Kamu dulu belajar ya? Iya ya Allah. Apa yang kau amalkan dengan ilmu? Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat buat saya dan buat antum semua untuk mengamalkan ilmu. Tidak akan bermanfaat banyaknya ilmu kita. Kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis, tapi kita tidak amalkan, percuma. Al-ilmu, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala apa? Laisa bikasrati apa? Al-kutub. Wala bikasrati ar-riwayah. Innamal ilmu ayyu'mala bihi. Ilmu bukan semata-mata seorang memperbanyak apa? Memperbanyak riwayat, memperbanyak kitab. Tetapi ilmu adalah yang menghasilkan amal. Ilmu yang menghasilkan amal. Innamal ilmu, hanyalah ilmu yang diamalkan. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak dilarang kita memperbanyak ilmu. Boleh, silahkan. Tidak dilarang. Tetapi yang tidak diinginkan, kita tidak mengamalkannya. Jangan kita mengatakan, ya saya kan masih menuntut ilmu, sebagaimana anak-anakku penuntut ilmu di sini. Tentunya para thullabul ilm. Saya kan masih menuntut ilmu. Bagi saya untuk mengumpulkan ilmu terlebih dahulu, tidak. Tidak demikian. Para ulama kita menimba ilmu dan langsung mengamalkan. Karenanya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Iktida'ul Ilmil Amal, beliau membuat bab yang akhir dari kitab tersebut, At-Taswif fil Amal. Taswif fil Amal, yaitu apa? Dibencinya seorang mengatakan saufa. Saufa di dalam amal yang dia akan kerjakan. Kenapa demikian dibenci? Ya karena dia belum tentu bisa memastikan mengamalkan amalan tersebut. Apakah dia bisa memastikan dia masih hidup besok? Hah? Dia bisa memastikan dia masih hidup pagi nanti? Atau kita ada yang bisa memastikan kita masih hidup tengah malam nanti? Tidak ada yang bisa. At-taswif. Dibencinya berangan-angan. Dibencinya seorang mengatakan nanti. Nantilah. Gampanglah. Besoklah. Sementara amal ada di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu dikatakan, ihdharu saufa. Ihdharu saufa. Jauhi kalimat saufa. Jauhi kalimat saufa nanti. Nantilah saya setelah jadi ustaz. Nantilah setelah saya jadi alim baru beramal. Tidak demikian. Sekarang kamu tahu ilmunya. Misalnya minum dengan basmalah, jangan kamu tunggu jadi ustaz baru minum dengan basmalah. Ya kelewatan. Makan dengan tangan kanan. Kamu tahu ilmunya. Qul bi yaminik. Jangan tunggu. Nanti ba'din. Nanti setelah saya jadi alim baru makan dengan tangan kanan. Itu namanya keterlewatan. Tapi apa yang kita tahu dari ilmu, tunaikan. Kita bisa mengamalkannya dengan segera, kita amalkan. Berbeda kalau amalan itu adalah amalan yang butuh persiapan seperti Hajjul Bait Al-Haram. Berhaji di Tanah Haram. In istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih tersebut, kalau kamu mampu dapat mengumpulkan perbekalannya, baru kamu menunaikan. Kalau tidak ada hal yang seperti ini, sewaktu-waktu bisa kita menunaikannya, jangan menunggu. Jangan menanti. Subhanallah, kita telah dengarkan tadi wanita Bani Israel. Kita telah dengarkan tadi orang yang apa? Menyingkirkan apa? Duri ataupun kayu. Kayu. Di tengah jalan. Masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, kita baru membersihkan kayu di jalan, Allah tarik nyawa kita. Kita berhadapan dengan amal yang soleh. Dan Allah tidak akan menyanyiakan. Wa may ya'mal mitqala dzarratin khairan yara. Naam. Maka bersegeralah dalam beramal. Bersegera. Kenapa kok bersegera? Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah beramal. Bersegera kita untuk beramal. Dalam riwayat yang lain, i'malu, beramallah kalian. Dalam riwayat yang lain, Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kalian dalam melakukan apa yang bermanfaat. Jangan lemah. Bersegera. Karenanya dikatakan kita harus berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam beramal. Bukan berlomba di dalam tapi berlomba di dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu saya nasihati diri saya dan kita semua, jangan membiarkan amal yang kita bisa amalkan lewat begitu saja. Tadi telah kita dengarkan bagaimana adab-adab bergaul. Banyak keterangan tentang amal sebetulnya yang harus kita amalkan. Termasuk amalan yang ringan yang sudah kita sebutkan. Bagaimana kita bertemu dengan saudara kita berwajah ya? Ceria. Sulit gak berwajah ceria? Gak sulit. Gak sulit berwajah ceria dengan saudara kita. Tapi tahukah anda? Basyasyah atau wajah berseri-seri itu bagian dari keimanan. Dan yang namanya keimanan akan diganti, dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Banyak amalan yang ringan yang bisa kita amalkan. Terlebih lagi walhamdulillah, mungkin di sana ada yang lebih dari yang ringan, yang sedang sampai yang berat dari amal-amal tersebut. Kita bisa tunaikan walhamdulillah dengan perlindungan, dengan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menyia-nyiakannya. Sahabat, ketika terjadi dan pecah perang, saya lupa perang Badar atau perang Uhud, didapati seorang Arab Badui ikut perang. Ketika perang berpecah, dia lagi memegang kurma, dia lapar. Dia makan kurmanya. Lantas dikatakan, di depan sana surga dibuka oleh Allah. Kata orang ini, betul surga dibuka? Nah, yang mengatakan ini adalah Nabi dan Rasul. Maka orang itu pun mengatakan, berapa kurma yang saya harus habiskan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Percuma makan kurma tidak dapat surga. Dibuangnya kurmanya, dibukanya pedangnya, masuk ke medan perang, dia terbunuh syahid di sana. Dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitulah orang beramal. Bersegera, badiru bil amal. Jangan tunggu nanti. Ihdharu saufa. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keterangan-keterangan tadi tidak pantas bagi kita yang sudah mengerti ilmunya untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Tetapi mesti bagi kita untuk berserius di dalam beramal, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Sebagaimana tadi kita terangkan, kita tidak tahu kapan kita wafat. Mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan kita beramal. Sudah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau sering mengatakan di majelisnya, ya ikhwan, ya tullabul ilm. Saya sangat berharap wafat dalam keadaan saya memberikan ilmu. Wafat dalam keadaan memberikan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya berharap saya wafat dalam keadaan saya memberikan ilmu dan menuntut ilmu. Tetapi Allah takdirkan beliau wafat sakit, Tetapi apa yang beliau katakan benar adanya. Artinya, seorang selalu berharap dia beramal, lantas Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepadanya dengan amalan tersebut. Dan Allah tidak bakhil di dalam memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah kalau menginginkan kepada siapa yang Allah inginkan, Allah akan berikan keutamaan kepada siapa yang Allah inginkan. Allah tidak bakhil. Ma bakhilallah, Allah tidak pernah bakhil. Allah adalah barrahim. Allah adalah zat yang maha baik, maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan membalas perbuatan baik hambanya dengan apa? Dengan kejelekan. Tidak. Wa ma bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya. Seorang beramal dengan apa yang diketahui dari ilmu, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. La tubtilu a'malakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, salat kalian, puasa kalian, sedekah kalian, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kalian, la tubtilu a'malakum. Allah tidak akan meremehkan, menolak amalan kalian. Maka jangan natadhahhad bil amal. Jangan kita maaf, saya zuhud. Zuhud terhadap apa? Amalan, walah salah. Zuhud itu kepada apa yang memberikan kerugian kepada kita. Jangan, saya tidak mau itu. Saya bisa rugi nantinya. Bukan kepada apa yang memberikan manfaat kepada seseorang. Beramal. Banyak bidang amal yang bisa kita kerjakan. Dan berharaplah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amal tersebut diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanda seorang itu diterima amalnya karena dia giat beramal, dia tidak memudilkan lagi orang melihat ini sebagai suatu kebaikan atau tidak, dia tidak mempedulikan lagi. Pokoknya dia tahu ilmunya ini benar, saya amalkan. Tidak peduli omongan A, omongan B, sanjungan C, sanjungan ini, pujian, tidak peduli dia. Dia beramal dan beramal. Dia beramal dan beramal. Karena itu akan membuat seorang gampang mengikhlaskan dirinya di dalam beramal. Kalau dia tunggu pujian manusia, dia tunggu perkataan, sulit baginya untuk beramal. Kalaupun dia beramal dengan tidak ikhlas. Dia beramal dengan tidak ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagi kita untuk bersegera di dalam beramal. Walhamdulillah, kita di markas atau di ma'had ini. Dan mungkin saudara-saudaraku yang mendengarkan kalimat ini, walhamdulillah, menuntut ilmu. Kalau tidak setiap sepekan sekali, kurang daripada itu atau lebih daripada itu, alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Maka ini yang pertama kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kemudahan tersebut, apa zakatnya? Apa zakatnya ilmu? Zakatnya ilmu adalah al-amal. Zakatnya ilmu adalah al-amal. Walhamdulillah kita dimudahkan menuntut ilmu. Maka kita kalau mensyukuri tersebut, kita juga akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Sehingga saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk mari kita bersegera di dalam beramal. Jangan menunggu waktu. Jangan sampai kita terlambat dan tertinggal. Kemudian dari hadis yang telah kita baca tadi, tiga perkara yang lain yang juga mesti kita perhatikan tentang umur kita. Umur kita tidak sia-sia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan umur pemberian gratis sia-sia kepadamu. Tetapi umur yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kau habiskan umurmu? Untuk apa umurmu? Sehingga kita gunakan baik-baik umur kita. Jangan sampai usia kita berlalu begitu saja juga tanpa mendapatkan sedikit pun daripada sesuatu yang berharga dari umur tersebut. Karena ketahuilah, banyak di antara kita yang terlalaikan dengan waktu dan usianya. Nikmatan, ada dua nikmat yang banyak manusia terlalaikan dengan apa? Dengannya. Dua nikmat itu adalah waktul faragh, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang lapang. Dan tentunya yang lainnya adalah kesehatan. Tapi kita inginkan di sini waktu yang lapang ini berkaitan dengan usia kita. Tidak lepas dari usia kita waktu yang lapang ini. Banyak manusia yang tidak mensyukurinya, dikiranya waktu yang lapang itu berjalan begitu saja tidak ada masalah. Padahal di situ berkait dengan usianya. Waktu lapang ini datang sekali dan usianya pun berjalan. Kemudian datang yang lain, usianya pun berjalan, tidak akan kembali ke belakang. Tidak akan kembali ke belakang. Jangan menyangka saya akan kembali ke belakang. Tidak. Dia jalan terus. As-siha wal faragh atau waktul faragh, ini adalah nikmat yang terlupakan di sisi manusia. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang lapang ini jangan dibiarkan begitu saja, tapi gunakanlah dengan apa yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Gunakan dengan apa yang bermanfaat. Gunakan dengan apa yang berguna bagi hidup kita. Hidup kita hanya sekali. Pertaruhan, tidak boleh kita mempertaruhkan hidup kita. Hidup kita hanya sekali. Demikian, jangan kita mempertaruhkan hidup kita sehingga kita rugi nantinya di hari kemudian. Ketika orang-orang kafir melihat dari hewan-hewan kemudian dijadikan tanah oleh Allah, karena mereka memang bukan hewan yang bukan hamba Allah yang di apa? Yang dimintai pertanggungjawabannya. Tidak ada taklif bagi hewan-hewan tersebut. Orang-orang kafir melihat waktunya di belakang. Dia melihat apa yang dia telah lakukan di belakang. Dia cuma mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Duhai seandainya aku juga seperti mereka, jadi tanah lebih baik. Sekarang aku mendapati apa? Siksa. Ya laitani kuntu turoba. Sebelum datang masa penyesalan itu, walaupun kita bukan orang kafir, walhamdulillah, tetapi kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia kita. Dengan usia kita, sebelum habis masa usia kita tersebut, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti ketika datang pertanyaan di sisi Allah, kamu habiskan umurmu untuk apa? Kita akan menjawab tentunya dengan jawaban yang jujur. Kalau kita memang orang-orang yang dulu di dunia melakukan amalan yang baik di dunia, melakukan perbuatan yang baik di dunia, akan dijawab dengan jujur oleh lisan kita bahwa saya gunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kalau kita tidak pernah beribadah, atau kita jarang, atau kita meninggalkan ibadah, lisan kita ini tidak bisa mengucapkan. Kalaupun kita ingin mengucapkan, saya ingin beribadah, tidak bisa. Dia akan menjawab sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Demikian, lantas ditanya kepada kita harta kita, lantas ditanya kepada kita tubuh kita. Berkaitan dengan tubuh, untuk apa kita gunakan? Kita ingat tadi nikmatan, dua nikmat yang terlalaikan di kebanyakan orang. Lupa, lalai dia tentang kesehatannya. Sehat adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang disyukuri oleh hamba-hambanya. Bahkan terkadang disia-siakan oleh hambanya. Karena ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan tubuhnya, jismuhu. Ketika sehat, untuk apa dia gunakan tubuhnya itu? Kebanyakan manusia ketika sakit baru dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat, maaf, tidak ada waktu untuk mengingat Allah, saya sibuk. Wallahu a'lam bissawab. Kesehatan adalah nikmat yang besar yang berkaitan dengan tubuh yang ditanyakan oleh Allah. Tubuhmu digunakan untuk apa? Kalau tubuh kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka akan dijawab pula dengan jujur, tubuh ini Allah digunakan untuk beribadah kepadamu. Karena itu kita katakan sekali lagi, sebelum datang masa itu, kita semua akan berhadap dengan masa tersebut. Di hari kita mengurusi urusan kita masing-masing. Saya berdiri di hadapan Allah, Anda berdiri di hadapan Allah, tidak ada di antara kita yang saling mengurusi urusan kita masing-masing. Tidak ada yang fuduli, kamu kenapa kok dibeginikan? Tidak ada. Semuanya berhadapan dengan urusannya masing-masing. Maka sebelum datang hari itu, segeralah untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, meluruskan apa yang perlu kita luruskan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka Taala memberikan karunia-Nya kepada kita husnul khatimah, akhir yang baik. Mudah-mudahan Allah Tabaraka Taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu beristiqomah di atas agamanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang barokah ini diberkati oleh Allah, dinilai sebagai suatu ibadah kepadanya, dan dinilai sebagai amalan yang baik di sisinya di hari yang tidak bermanfaat segala-galanya kecuali amalan soleh seseorang. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mengabulkannya. Dan terakhir, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini penting bagi kita semua untuk selalu berdoa dan berdoa. Selain mendoakan diri kita tentunya, terlebih lagi yang paling penting daripada itu, kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita. Dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak pernah meninggalkan mendoakan pemerintahnya dengan kebaikan. Kalaupun mungkin pemerintahnya lalai dan bahkan sempat memboliminya, tetapi mereka tidak pernah mendoakan dengan kejelekan dan tidak pernah melawan pemerintahnya. Bahkan mereka menggenggadahkan tangan ke hadapan Allah subhanahu ke atas langit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka para pemimpinnya diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ahlu sunnah, walaupun mungkin di negeri ini keberadaan kita sedikit, tidak banyak dibanding dengan mereka, kebanyakan manusia yang tidak berjalan di atas jalan dakwah yang hak ini. Tapi mudah-mudahan mereka mengenali dan masuk kepada hidayah ini. Kita yang sedikit ini, kalaupun mungkin dengan keberadaan kita sedikit, tapi kalau kita meminta kepada Allah dengan doa yang ikhlas, tulus, agar para pemimpin tersebut diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, bisa jadi dengan doa seorang hamba yang tulus dan ikhlas, negeri ini diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ingat doanya hamba yang saleh, Imam Ahmad, mendoakan pemerintahnya sehingga selamat kaum muslimin dari segala macam musibah berkaitan dengan akidahnya. Maka ingat, doakan kebaikan kepada pemerintah kita, doakan mereka menjadi orang-orang yang berjalan di atas agama Allah, menjadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Doakan mereka agar mendapatkan penasihat-penasihat yang soleh yang mengelilingi mereka. Doakan mereka agar Allah tabaraka wa ta'ala membukakan hati mereka. Mereka para pemimpin kita, penguasa kita, bukan musuh kita. Mereka adalah saudara-saudara kita. Doakan dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaum muslimin pun, karena baiknya pimpinannya, mendapatkan kebaikan itu di negeri ini dan dirasakan oleh mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan di malam hari ini. Dan sebagai penutup, saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang salah. Sebagaimana saya adalah manusia ya biasa, minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala di lain hari, di lain kesempatan, bisa mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah atau dalam pertemuan-pertemuan yang bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.